Mergeam cu-n dârnti, suria puntețnând n-ar soara. O senin, îmbună-n pulcala, pălanii cu-n râdu, lihat seniu. Banyair banyani, banyani bersyair, lihat wajahmu. Oh sendi, kau ciptakan lagu, kau ciptakan syair teramat indah. Kau berikan daku melodi, kau ciptakan bagiku, oh sendi, tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat mempesonaku lagi. Penyanyi, penyanyi bersyair, lihat wajahmu. Oh sendi, kau ciptakan lagu, kau ciptakan syair teramat indah. Kau berikan daku, oh sendi, kau ciptakan bagiku, sayang, tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat mempesonaku lagi.